Doa keluar kamar mandi. Alhamdulillah illazi azhaba anil azza wa afani. Artinya, aku memohon ampun padamu. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dan telah membuat aku sehat.